Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmadu kama yanbaghi li jalalihi wa mulkihi wa 'azamatihi. Wassalatu wassalamu at-tammaini ala rasulillah kama sallallahu alaihi alihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mil'us samawati wal ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Tentu yang pertama diucapkan oleh setiap muslim puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga, karena memang Allah satu-satunya pencipta segala satunya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Tentu tadi ikhwan dan akhwat sekalian, qadarullah terlambat dan memang itu bukan di tangan saya. Allah sudah takdirkan dengan hikmahnya. Mungkin memang untuk menguji siapa yang mau hadir di majelis ilmu yang benar itu. Ternyata masih banyak yang menunggu ya. Baik, menunggu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala sebuah fadilah. Juga menunggu mengikat diri antara sholat dengan sholat juga sebuah fadilah. Lalu juga menunggu majelis ilmu ya. Menunggu sholat, menunggu majelis ilmu, yaitu sebuah fadilah. InsyaAllah dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita lanjutkan dosa besar ke-85 ini. Judulnya itu sebagaimana kamu berlaku, sebagaimana kamu berbuat, sebagaimana kamu memperlakukan, kamu pun akan diperlakukan yang sama. Kurang lebih seperti itu. Dan ini masuk dalam masalah dosa besarnya adalah melakukan perbuatan buruk kepada orang lain, terutama sesama muslim. Tentu di dalam Islam seperti biasa saya jelaskan kronologis terlebih dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum muslimin dengan menjadikan mereka umat yang terakhir, menjadi pengikut nabi yang terakhir, sampai-sampai semua umat-umat sebelum kita cemburu dan mereka berharap menjadi bagian daripada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi bagian dari kalian. Karena memang kita umat yang memiliki kelebihan ya. Nabi kita adalah Nabi penutup semua Nabi. Kita pun menjadi umat pengikutnya, berarti umat yang terbaik. Dan juga kita akan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat sebelum kita. Begitu pula Nabi SAW akan masuk surga sebelum Nabi-Nabi yang lainnya. Beliau bersabda dalam hadis Bukhari, surga diharamkan untuk Nabi-Nabi sebelumku sebelum aku masuk. Dan diharamkan bagi umat-umat sebelumku sebelum umatku masuk. Jadi fadilah sangat banyak sekali. Dan karunia Allah SWT kepada umat ini tidak terhitung. Ada sebuah kaidah sederhana. Kalau seseorang itu ingin panen pahala yang banyak, kita ambil contoh misalnya doa. Kalau ada orang yang sudah kaya, lalu saya bilang kepada ikhwat dan akhwat sekalian, doain dia supaya tambah kaya. Atau ada orang pintar, saya bilang doain dia supaya tambah pintar. Ada orang punya kelebihan fisik, gagah atau cantik, saya katakan doain supaya mereka, dia tambah gagah, yang satunya tambah cantik. Kira-kira akan muncul pertanyaan apa dari antum kalau belum tahu? Antum akan mengatakan, untuk apa Ustaz? Orang sudah kaya diduain supaya kaya lagi untuk apa? Bukan lebih baik orang miskin yang diduain? Atau orang gagah dan cantik, atau orang yang pintar, bukankah lebih baik orang bodoh yang diduain supaya pintar? Atau ya orang yang memiliki kekurangan fisik dimintain dan didoa sama Allah supaya jadi gagah dan cantik? Maka saya katakan memang boleh saja orang yang jelek diminta jadi gagah, orang yang miskin jadi kaya, bisa saja. Tapi yang penting intinya mendoakan orang yang sudah punya kelebihan agar Allah lebihkan lagi. Sebenarnya secara syariat kita sedang mendoakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, kalau seandainya seseorang mendoakan ya, saudaranya muslim, apa saja kebaikan, ya Allah berkahi kekayaannya, ya Allah berkahi kegagahannya, kecantikannya, kepintarannya, tambahkan buat dia Allah, maka malaikat di atas kepalanya berkata, walaka mithluhu, kau akan dapat sama. Jadi sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah meminta kita agar tidak cemburu dengan orang, tapi kita malah mendoakan kebaikan. Ternyata itu kata kuncinya, agar kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan dibalik, jangan malah hasud, jangan malah jengkel, iri, dengki dengan orang yang punya kelebihan. Tidak, doain dia gitu kan. doain dia. Begitu pula sebaliknya, jangan doain orang keburukan. Benci dengan tetangga, ya Allah matikan. Malaikat bilang apa di atas kepalanya? Walaka mithluhu walaka mithlu. Kau dapat sama, kau dapat sama. Gitu kan? Lah iya, bisa dia mati dulu sebelum tetangganya. Kan gitu. Jangan doain keburukan orang lain. Dan dalam Islam selalu disuruh hati kita bersih, selalu niat yang baik lah ya. Enak saja hidupnya. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, lalu kita doakan untuk dia kehancuran, ghibah, fitnah, ngambil hak kita, ya Allah matikan dia, putuskan urat sarafnya. Apalah kalau orang misalnya dendam karena haknya diambil, bolehkah dia terzalimi? Boleh. Tapi pada saat orang itu Allah berikan betul, diputus urat sarafnya, Allah matikan, sudah selesai, terbalaskan jengkelnya dia. Baik, setelah itu kita dapat apa? Enggak ada. Belum tentu bahkan hak kita kembali dari dia. Tapi kalau orang berbuat jahat, kita katakan, ya Allah, berikan dia hidayah, buka hatinya supaya dia merasakan iman, berikan dia ilmu-ilmu syar'i kepadanya. Mudah-mudahan dengan begitu, ya Allah, dia bisa mengembalikan hak-hak saya. Lalu Allah berikan dia hidayah, dia kembalikan hak kita, dan selama dia jadi baik sampai dia meninggal, kita panen pahalanya. Mana yang lebih baik? Jadi selalu pintunya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Bahkan sampai orang punya kelebihan pun depan mata kita doain. Subhanallah, saya lihat ini di teman-teman saya di Saudi sudah satu hal yang seperti ya kebiasaan. Jadi kalau saya lagi telepon teman saya di Saudi ini, alhamdulillah saya lagi buka begini, saya lagi begini. Yang paling pertama itu semoga Allah berkahi ya akhi, insyaallah Allah pertambah lagi, insyaallah Allah ya lipat gandakan, insyaallah begini, diduain sama dia banyak. Karena mereka faham, oh dengan menduain itu sebenarnya dia sedang doain dirinya, gitu kan. Hampir semua subhanallah kalau saya temuin, bahkan sudah menjadi kebiasaan dulu di kampus, teman-teman saya di luar kampus kalau ketemu salaman, bagaimana keluarga inti, oh baik semua alhamdulillah, insyaallah Allah berkahi keturunan itu jadi orang saleh, diduain temannya sebelum pisah, awal ketemu. Itu satu hal yang biasa gitu. Karena mereka faham, mereka sedang mendoakan diri mereka sendiri. Jadi banyak hal manfaatnya. Pertama, kita tutup pintu hasud, iri, hati kita jadi sakit, itu hilang semua. Kemudian ternyata kita ya, mendoakan kebaikan untuk dia, dapat pahala. Kita pun akan dapat seperti apa yang dimiliki orang tersebut. Jadi untuk mendapatkan seperti yang orang milikin, tidak harus mengambil milik dia. Tapi doakan dia, bertambah kebaikan itu, maka Allah akan berikan kepada kita. Gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Begitu pula pada saat kita doakan orang keburukan. Begitu pula pada saat kita melakukan satu kebaikan. Kita menjadi penyebab orang lain jadi baik. Man dalla ala khairin, kata Nabi SAW, kana lahu mithl ajri fa'ilihi, mengkari yang yangkus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang tunjukkan orang, menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan, antum tunjukkan teman-teman antum, oh ini ada pengajian di sini, mereka datang misalnya. Maka itu jadi penyebabnya. Ada masjid di sana, kita sholat yuk. Atau lagi jalan ke masjid, kita panggil tetangga, ayo sholat pak, ayo sholat bu. Misalnya sholat, orang ikut sholat, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Tapi Allah berikan kepada kita pahala seperti dia tanpa dikurangin pahalanya. Siapa yang menjadi petunjuk saja orang berbuat kebaikan, maka dia akan dapat pahala pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelakunya. Jadi kalau ada orang nanya di mana alamat ini, di mana alamat itu, semuanya baik. Masjid, majelis taklim, dia mau silaturahim keluarganya, tunjukin. Sebaliknya, man dalla ala syarrin, siapa yang menunjukkan kepada keburukan, kana lahu mithl ya wazri fa'ilihi, menggarin yangkus min wazri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka dia akan panen dosa seperti pelakunya, gitu kan, tanpa dikurangi sedikit dari dosa pelakunya. Ada orang tanya di mana alamatnya diskotik ini? Oh, di sana, dengan semangat dia tunjukin. Kan itu orang itu mabuk-mabuk semua, dia tidur di rumahnya, dia dapat dosa sama, gitu kan. Ya, jadi kalau keburukan jangan ditunjukin. Gitu ya Pak Yo ya? Ya. Jadi enggak boleh nunjukin keburukan, ya. Jadi seperti itu dalam Islam. Nah, ada juga hal-hal kaidah dasar dalam Islam. Apa yang antum pernah lakukan pada seseorang, itu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnatullah akan terjadi pada kita. Misal, ada satu keadaan di mana orang sangat kepepet butuh bantuan. Datang, kadang-kadang Allah uji kita dengan cara itu. Ada orang datang tiba-tiba sampaikan, saya lagi begini, saya lagi begini, saya lagi begini. Allah mau lihat nih, bantu enggak? Baik, kita bantu misalnya dengan si ikhlasnya. Baik, silakan. Pastikan ikhwah sekalian dan akhwat, satu waktu Allah akan membuktikan kebenaran sunnahnya, hukumnya. Nanti akan datang waktu antum kepepet sekalian, akan ada orang yang bantu antum. Nabi SAW mengatakan, kama tadinu tudan. sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan diperlakukan. Apapun sifatnya, gitu kan? Dalam sabda Nabi SAW yang lain apa? Jagalah kehormatan kemaluan kalian, Allah akan jaga kehormatan kemaluan pasangan kalian. Sucikan diri kita, istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selingkuh di sana, ini juga selingkuh. Harus hati-hati. Ya. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, Allah akan membuat anak-anak kalian bakti dengan kalian. Kata kuncinya itu. Ternyata sebagaimana kita memperlakukan seseorang, apa yang kita lakukan, Allah akan balas dengan hal yang sama. Tadi itu contoh kebaikan, gitu kan? Menjaga kemaluan dari yang haram, bakti dengan orang tua, bersedekah, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Nanti akan datang waktu Allah buktikan tuh, kita butuh dan Allah bantu. Ada orang pernah utang, dia bilang saya enggak mampu bayar, ya sudahlah saya maafin. Pastikan satu waktu antum akan punya keadaan nanti di mana mungkin lagi belanja di toko orang, kalau antum enggak punya utang, udah enggak usah bayar, enggak apa-apa. Digratisin. Itu akan datang ya, bagaimana Allah membuktikan bahwasanya kamu pernah berbuat baik ini, Allah akan balas. Ya, jazakallahu khair. Kalau ada orang sebaliknya, kita berbuat keburukan, kita pernah mencemar namanya orang lain, kita pernah mengambil haknya orang lain, kita pernah iri dengan orang lain, maka pasti akan terjadi hal yang sama. Akan datang orang lain iri juga dengan dia. Akan datang satu waktu, mungkin bukan pada saat itu, tapi akan terjadi dalam kehidupannya. Allah akan buktikan itu. Siapa yang merusak namanya orang lain, seperti itu. Apa saja perilaku yang kita pernah kerjakan pada seseorang, baik atau buruk, akan terjadi hal yang sama. Hadis Nabi SAW tadi saya bilang, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan dibalas hal yang sama. Dalam hadis yang lain dikatakan, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan perilaku atau perbuatan seseorang. Jadi ini jelas sekali. Baik, Imam Az-Zahabi mengangkat hadis. Ya, di sini hadis riwayat Hakim ya, dengan sanad yang sahih dalam Kitabul Ilm. Dan juga ini Imam Az-Zahabi mensahihkannya. Man akala bi muslimin aklatan at'amahu Allahu biha aklatan min nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakan harta seorang muslim, niscaya Allah akan memberinya makan disebabkan dari perbuatannya tadi dari api neraka pada hari kiamat. Wa man aqama bi muslimin maqama sum'atin, dan barang siapa yang meletakkan seorang muslim pada kedudukan sum'ah. Sum'ah itu memaksanya pada keadaan akhirnya dia malu, dipermalukan di depan umum. Ya. Aqamahullahu yaumal qiyamati maqama riya'in wa sum'ah. Allah pun nanti akan meletakkan tadi si pelaku itu pada kedudukan riya dan sum'ah pada hari kiamat. Dia juga akan dipermalukan di hari kiamat. Dia juga akan diperlakukan pada hari kiamat. Wa man iktasa bi muslimin thauban kasahu Allahu thauban min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai baju seorang muslim, mengambilnya bukan hak dia, maka Allah akan mengenakannya baju dari neraka pada hari kiamat. Riwayatkan Al-Hakim. Kata para ulama, ini adalah pelengkap daripada siksaan bagi seseorang yang tidak sempat taubat di dunia. Kalau di dunia, akan datang kepada dia cobaan-cobaan tadi. Dia pernah mencuri, akan dicuri juga dari dia. Gitu kan? Dia beli HP tapi uang curian, pasti HP-nya hilang, dicuri juga sama orang lain. Gitu kan? Seperti itu. Dia makan makanan haram, dia gak sadar, dia pikir dia berhasil. Ternyata perutnya akan jadi bermasalah dan sakit. Banyak hal yang datang di dunia. Itu dia taubat atau tidak taubat akan datang konsekuensi di dunia. Kalau dia tidak taubat, lebih berat lagi. Karena di akhirat, Allah akan berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya tadi. Dia merusak namanya orang lain, dirusak juga namanya hari kiamat, dipermalukan juga. Dia mau ngambil makan bajunya orang lain, dia juga akan diberikan baju dari api neraka hari kiamat. Jadi begitu terus. Ada contoh hadis waktu kita bahas tentang masalah minuman keras. Bab khamr, minuman keras, haram. Dosa besar awal-awal ya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang minum khamr di dunia, tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Balasannya ada, gitu kan? Kenapa dikatakan di akhirat? Karena di surga itu ada 4 sungai. Dalam surah Muhammad disebutkan. Salah satunya adalah sungai khamr. Sungai khamr, memang arak itu ada sungainya, tapi tidak memabukkan lagi di surga. Bahkan Allah SWT mengatakan, wa khamrin ladzatin lisyaribin. Dan khamr di surga nanti itu sangat lezat untuk diminum, gitu kan? Di sini sabda Nabi SAW, siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Larangan Allah dilanggar sama dia tidak sempat taubat sebelum meninggal, walaupun masuk surga kata ulama, di surga dia enggak minum. dapat fasilitas yang semuanya yang ada, tapi yang ini tidak boleh, dia terharamkan. Mirip juga hadis yang sama, kata Nabi SAW tentang sutra dan emas bagi laki-laki kan. Waktu beliau angkat sutra dan emas, beliau mengatakan, inna hadani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Lalu beliau mengatakan, bagi laki-laki siapa yang memakainya di dunia, emas dan sutra tadi, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Maksudnya kalau dia meninggal tidak sempat tobat di dunia, maka dia terharamkan dari baju sutra di surga, dan juga dia tidak bisa menggunakan perhiasan dari emas yang memang dasarnya tembok-tembok rumahnya orang istana surga itu dari emas. Dia akan kehilangan masalah itu. Jadi begitulah sunnatullah yang harus difahamin, bahwasanya ada sebuah sistem yang pasti akan datang. Kalau kita faham ikhwan akhwat sekalian, setiap kali kita mau mengeluarkan satu kalimat ghibah atau fitnah, akan datang hukuman yang sama kepada kita. Pastikan antum tidak akan mau buat dosa itu. Kita enggak bakal mau, karena kita orang yang berani mau melakukan satu perbuatan itu karena dia tidak punya ilmu bahwasanya ini akan terjadi balasan kepada dia yang setimpal. Enggak. Tapi kalau dia faham, dia enggak bakal lakukan. Kita tidak akan ghibah, tidak akan ngambil barangnya orang, tidak akan melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan mereka. Karena saya pernah jelaskan ada dua dosa ya. Ada dosa yang merupakan hakullah dan ada hakku adami. Ada haknya Allah, sholat, ya, puasa, itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau antum taubat, Allah terima, udah dimaafin sama Allah. Gak ada hubungan sama manusia. Tapi yang sedang kita bahasin adalah dosa yang kedua, hakku adami, hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk, gitu kan? Nah ini kalau antum buat dosa ghibah misalnya, harus taubat kepada Allah dan harus minta maaf, perbaikin hubungan dengan dia. Nah ini yang berhubungan dengan manusia ini gak bisa. Antum kalau yakin sentuh sedikit saja yang bukan barang antum, satu waktu barang antum juga akan disentuh. Bahaya sekali itu. Ya. Dalam masalah rumah tangga, sekali berbuat yang haram, terbuka pintu buat keluarga kita itu. Kecuali Allah SWT selamatkan. Gitu kan? Maka kalau orang tahu pada saat dia berzina, ternyata terbuka pintu bahaya buat istrinya di rumah, dia gak berani zina itu. Karena dia seperti buka rumahnya itu sebenarnya. Kan gitu. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau melakukan perlakukan orang lain, kau akan diperlakukan. Bukankah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya siap jalankan semua syariat kecuali satu, izinkan saya berzina. Itu aja, saya enggak bisa tahan fitnah perempuan. Nabi SAW menghadap ke wajahnya berkata, kau mau enggak kalau ibumu dizinai orang lain? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Baik, saudarimu mau enggak? Enggak. Anakmu? Enggak. Tantamu? Enggak. Artinya kalau kita lihat ibu kita sedang diganggu oleh laki-laki untuk dizinai, mau gak kita lihat? Tentu kita gak mau. Saudari kita gak mau. Anak kita gak mau. Tante kamu gak mau. Terus kenapa kau ridho melakukan pada orang lain? Artinya kata Nabi SAW, kalau kau buka pintu itu, terbuka pintu-pintu di rumahmu nanti. Akan ada gangguan-gangguan yang datang. Kalau orang faham ini, dia tidak akan berani melakukan kesalahan itu. Antum matikan lampunya rumah seseorang iseng saja, satu waktu rumah antum dimatikan lampunya. Begitu konsepnya. Jadi harus paham. Orang kalau paham tentang konsep ini, maka dia tidak akan melakukan pelanggaran kepada manusia siapapun. Tidak usah dilayanin, gitu kan? Jangan sampai terjadi, berbahaya. Karena akan terjadi pada diri kita juga. Sebaliknya, kita berbuat baik sama orang, efeknya bukan hanya sekedar hubungan kita baik sama dia, bukan hanya sekedar dapat pahala, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga ya, membalas nanti akan datang banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka. Sekali kita bantu dia, kita akan dibantu satu waktu. Sekali kita pinjamkan, kita akan dipinjamkan. Sekali kita senyum, kita akan disenyumin. Begitu terus. Ya, begitu balasannya. Jadi tidak ada orang itu akan dibalas dengan keburukan. Makanya di sini ikhwah sekalian, dan akhwat, yang paling banyak merusak konsep akidah seorang muslim, itu sebenarnya tontonan. Tontonan ini banyak merusak. Ya. Film-film misalnya yang dibuat cerita fiktif, bohong semua. Lalu kemudian kita nonton 1 jam, 2 jam. Apa yang terjadi? Kita akan merekam cerita itu. Lalu kemudian kita akan tarik dalam kehidupan kita. Yang sebenarnya itu bertolak belakang sekali dengan fakta-fakta lapangan. Islam tidak mengenal namanya dongeng. Tidak ada dongeng dalam Islam. Apa itu dongeng? Cerita yang direkayasa, dibuat. Baik itu untuk menyenangkan orang lain, menghibur orang lain, atau bahkan membohongi orang lain. Semua gak boleh, gak ada dongeng. Dalam Islam sejarah ada. Kisah nyata ada. Kita banyak sengaja menjerumuskan anak kita, keluarga kita pada dongeng. Dongeng ini gak boleh, ngerusak. ngerusak, mengkhayal pada hal yang tidak perlu, gitu kan? Orang-orang kafir karena tidak ada konsep imannya kepada Allah, memang dongeng semua hidupnya, mengkhayal dari langit ada manusia luar angkasa datang. Kita tahu dalam Islam luar angkasa itu cuma malaikat penghuninya, enggak ada yang lain. Mustahil itu ada apa itu? Aliens. Ada apa khayalannya mereka? Enggak ada itu. Kalau ada dari zaman dulu sudah muncul. Kenapa baru sekarang muncul di bumi? Sudah mau dekat kiamat baru turun. Dari dulu mesti ada, gitu kan? Enggak ada itu. Tapi banyak dibuat khayalan dan ini berbahaya, mengeluarkan kita dari fitrah. Makanya dalam Islam itu selalu ada sejarah yang benar, kisah nyata, gitu kan? Itu yang ada. Seperti saya ceritakan itu hari, jangan rusak. Kalau kita sudah rusak dulu waktu masih belum kenal agama, jangan diikutkan juga anak kita. Saya sering mengingatkan cerita tentang kartun Mickey Mouse. Apa itu Mickey Mouse? Tikus fiktif, gitu kan? Sudah tikus cerita bohong lagi. Ya. Ada orang satu kamar semua anaknya Mickey Mouse. Apa ini? Antum sudah tahu belum tikus itu dalam Islam fuaisiqah namanya. Tahu fuaisiqah itu apa? Binatang yang boleh dibunuh, pahala kalau dibunuh tikus itu. Dan Ibnu Sirin mengatakan siapa yang mimpi dalam tidurnya tikus berarti ada orang buruk mendekati dia. Karena tikus termasuk kata Nabi SAW dalam banyak hadis, padamkan lampu kalian di malam hari karena bisa saja tikus. Tapi Nabi tidak sebut tikus ya. Nabi mengatakan fuaisiqah. Fuaisiqah ini nama dikecilkan dari fasik, artinya rusak, perusak, gitu kan? Buruk, gitu. Tapi ditokohkan, gitu kan? Ditokohkan itu. Nah, ini berbahaya sekali, bertolak belakang dengan fakta ajaran agama kita, gitu. Nggak boleh semestinya, gitu kan? Nggak boleh. Kenapa antum tidak pasang di kamar anak antum lukisan pemandangan yang bagus, sungai, ada pohon-pohon, nggak ada makhluk yang berjiwa? Terus antum buat sebagus mungkin. Bagus ya nak? Ya bagus ayah. Bagus ibu. Baik, surga lebih bagus nak. Tanamkan keimanan. Daripada gambar Spiderman, Batman. Bohong. Gak ada itu ceritanya. Antum sudah tahu belum survei di, ini survei di Amerika tapi disembunyikan. Ana bukain buat antum sekarang di pengajian. Waktu film Spiderman diputar pertama kali, banyak sekali anak kecil mati di Amerika. Karena mereka keluar dari jendela apartemen loncat, praktekin. Ditutup itu informasinya, dibayar supaya enggak diekspos, karena bisa enggak laku film itu. Bohong, dari mana tuh baju bisa anak-anaknya praktekin, enggak ada. Cerita bohong, fiktif, dongeng, cerita yang tidak ada. Sampai kadang-kadang ditulis, ini Pak Yoyo lebih tahu nih, bagaimana Pak kalau ditulis di film itu biasa. Tulisannya itu, ini aktornya bukan asli, ceritanya cuma fiktif. Ya ini bohong. Anehnya kita masih mau lihat ini. Sudah bohong dibuat rekayasa. Ini subhanallah menjadi tameng kita nanti menerima fakta-fakta sejarah yang benar. Gitu kan? Tom and Jerry berantem, pukul-pukulan. Antum ketawa kalau nonton. Kalau anak-anak kita kira-kira apa yang dia lihat? Coba nontonin anak antum adik kakak habis nonton Tom Jerry setengah jam aja. Lihat apa yang mereka lakukan. Ah, gebuk-gebukan. Tidak ada sejarahnya tikus itu berani lawan kucing. Yang ada tikus dimakan kucing itu ada. Itu fakta lapangan. Di balik tikusnya bisa menang, gitu kan? Biar digebukin pakai piring, pakai ini, kena pintu gepeng, mukanya gak mati. Ini bagaimana? Loh iya, saya bukan tidak nonton, pernah saya lihat. Justru karena saya pernah lihat, saya bilang tadi kan, fakta waktu saya sebelum ke Mesir tahun 89 masih SMP di Makassar, saya pernah lihat itu. Dan akhirnya setelah saya belajar agama, saya langsung melihat, saya bilang sama istri saya, pengalaman kita yang dulu buruk jangan diterapkan. Ada orang hamil di luar nikah, sekarang dia mau juga istri, anaknya juga begitu. Subhanallah, gitu kan. Sudah jelas-jelas anak haram kalau disebutkan pada ayahnya, enggak, dia praktekin, enggak apa-apa, dia kan juga sudah sukses, dianggap sukses dulu. Tidak apa-apa anaknya juga hamil di luar nikah. Jangan kesalahan kita yang lalu dijadikan juga untuk dikembangkan jadi 7 turunan. Tidak boleh. Gitu kan? Tidak boleh. Saya bukan mengatakan saya tidak. Justru karena saya tahu gitu kan. Saya pernah lihat. Bahkan sekarang anak-anak saya kalau pada beli. Mau beli ini abah, mau beli ini. Baik. Beli silakan. DVD-nya apa? Saya lihat dulu. Pada saat diputar pun dicuplikan. Saya lihat sepintas. Apa isinya ini? Nah kalau dia lihat, saya lihat. Ini gak boleh nak, karena ini ya pelanggaran agama. Ini gak boleh pelanggaran agama. Dia sudah tahu, jadi kaset itu tidak akan pernah dibeli lagi sama dia. Kemarin masuk istri saya sama anak saya masuk ke PGC beli satu DVD, gak tahu cerita apa itu, kartun Indonesia gitu kan. Subhanallah ceritanya di dalam itu kalau saya, mohon maaf, mengajarkan kebodohan. Jadi ceritanya ada dua orang yang bodoh sekali, sudah dewasa, bodoh kesana sini, nggak ngerti apa yang orang ucapin gitu, dianggap sebagai sebuah tokoh. Kemudian di situ ada anak-anak yang selalu dilawan sama dua orang ini, ribut. Ini apa ceritanya? Dari awal saya lihat nggak ada ceritanya. Anak saya bilang, katanya tadi ini cerita Islami. Mana cerita Islami? Cuma ada muncul satu Pak Haji, ya, memperbaiki, bukan memperbaiki, cuma seperti kenapa terjadi? Udah selesai, gitu aja. Apa ini nak? Jangan beli yang kedua kali. Oh iya baik, sudah selesai. Perbaikin, gitu kan? Karena saya nggak mungkin larang anak saya untuk lihat visual, tapi bagaimana caranya teralihkan kepada hal yang benar, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Dan ternyata memang saya temukan, ya, ulama menyimpulkan yang paling banyak menahan seseorang untuk memahami adanya Allah Subhanahu Wa Taala, adanya alam akhirat, fiktif-fiktifnya cerita, dongeng-dongeng yang direkayasa. Padahal kita punya banyak cerita-cerita yang bisa kita nukil, gitu kan? Baik, termasuk juga tidak boleh kita memboikot saudara kita Muslim. Nah, gitu. Kalau kita memboikot, sini sini musuhan, gitu kan? Kalau dia melakukan satu pelanggaran, kita ingatkan, nasihatin. Dia tidak mau, boleh menghajar. Hajar itu tidak mengajak ngomong, tidak berinteraksi maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kita berdosa, enggak boleh. Dan itu pun tujuannya hajar itu kalau memang ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nah, banyak orang salah paham dengan masalah hajar, terutama hajar ahli bidah, ya. Ada teman-teman kita yang sudah belajar sunnah salah paham ini. Sini saya luruskan di majelis saya, ya, semampu saya tentunya. Ada teman-teman kita yang baru belajar, kemudian mereka pun belajar dengan ustadz-ustadz yang juga, mohon maaf tanda kutip, pemahamannya tentang hukum ini tidak terlalu jelas. Mungkin cuma menukil dari satu orang syekh sehingga salah juga. Boleh kita menghajar ahli bid'ah. Siapapun yang buat bid'ah, gak usah diajak ngomong, gak usah disalamin, gak usah diapa-apain, boikot. Dalilnya mana? Nabi SAW pernah memboikot 3 sahabat yang tidak ikut di perang Tabuk, gitu kan? Baik. Faham gak ini maksudnya apa? Tidak faham mereka sebenarnya. Karena waktu Nabi SAW memboikot, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, hajar ahli bidah, memboikot orang-orang yang berbuat bidah ini, dibolehkan atau ahli maksiat, kalau komunitas ahli ibadah lebih banyak. Sehingga pemboikotan terhadap orang yang berbuat maksiat bermanfaat. Misal, sahabat yang 3 orang yang tidak ikut di perang Tabuk itu, itu waktu Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengajak bicara mereka sampai Allah turunkan ayat terima taubatnya atau enggak, gitu kan, 3 orang ini. Jadi enggak ada yang transaksi, enggak ada yang ngomong, enggak ada yang kasih makanan, diboikot. 3 orang ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, mereka merasa jiwa mereka terkekang, merasa bersalah dengan perbuatannya, dan ini shock terapi supaya tidak mengulanginya. Tapi kalau sekarang antum gunakan di zaman sekarang, itu kan, antum mau boikot ahli maksiat satu mall ini, diboikot, tidak diajak ngomong, tidak, siapa yang mau dakwain mereka? Mereka komunitasnya lebih besar daripada orang-orang yang sudah paham. Ini salah, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Jadi menghajir itu memutus komunikasi sementara untuk memberikan shock terapi atau pendidikan kepada seorang muslim, boleh hukumnya. Tapi memang pada saat itu kita ingin memperbaiki keadaan, mendidik dia, nggak boleh lebih dari 3 hari, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita memboikot bukan pada tempatnya, kayak tadi kasus memboikot ahli bidah, itu tidak benar. Enggak ada. Sekarang banyak orang sudah paham sunnah, senyumnya enggak ada, ini keningnya sampai berkerut, gitu kan? Tidak mau senyum sama orang, enggak mau salam, jalannya seperti orang yang eksklusif, gitu kan? Seperti semuanya yang lain ahli neraka, dia sendiri ahli surga. Ini enggak boleh, gitu kan? Enggak boleh ini. Justru kalau antum sudah mulai faham sunnah, lebih banyak senyum dengan orang, lebih banyak membantu, lebih dermawan, jenguk orang sakit. Jadi akhirnya orang-orang tanya, oh ternyata dia berjenggot atau dia tidak isbal ini justru baik, ya, tambah baik. Kalau dia tadinya dermawan, tambah dermawan, gitu kan? Ini enggak, sudah mulai faham sunnah, pagarnya dibuka cuma untuk ikhwas saja. Enggak boleh masuk yang lain, gitu kan? Kalau ada tetangga lain lewat mau minta apa? Bukan ihwa, belum jenggot, masih isbat. Enggak boleh, gitu kan? Justru buka, kasih kesempatan. Mungkin mereka belum faham, gitu kan? Mesti lebih baik lagi. Nah, di sini beliau mengatakan, mengangkat hadis Nabi SAW, tidak bolehnya memboikot lebih dari 3 hari itu. Ada hadis lain yang menjelaskan, ya, ya, tidak dihalalkan bagi seorang Muslim, riwayat Imam Ahmad, memboikot atau menghajar, ya, menghajar itu tidak mengajak ngomong dan sekarang memberikan shock terapi kepada saudaranya muslim lebih dari 3 hari. Kalau ada yang melebihi dari itu masuk dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak dalam Kitabul Bir Wassilah, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami." Barang siapa yang mengacuhkan, memboikot tadi ya, menghajar saudaranya sama muslim selama setahun, maka dia bagaikan menumpahkan darahnya atau dia akan mendapatkan dosa, gitu kan, mendapatkan dosa seperti membunuh saudaranya muslim itu. Jadi di sini kita lihat poin yang kita ingin titik beratkan adalah sebagaimana kau memperlakukan seseorang, maka akan datang pembalasan yang sama. Di sini lebih titik beratkan dosanya ada kalau dia melakukan perbuatan yang buruk. Dia melakukan perbuatan yang buruk. Allahu a'lam. Mungkin sampai situ dulu saya bahas, saya akan baca pertanyaannya.